Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Haslun, ayat yang ke-964. Qala musannif rahimallah min lami fa'las man atal wawu badal. Ya in kataqwa ghaliban jadal badal. Ya. Wawu datang menggantikan ya. Ya, pada lam fa'la yang ia jatuh sebagai isim. Susunannya asalnya adalah atal wawu badala ya'in min lami fa'la isman. Ya. Wawu datang menggantikan ya yang ada pada lam fa'la yang ia jatuh sebagai isim. Ya. Contohnya taqwa. Ghaliban jadal badal. Ghaliban jadal badal. Penggantian ini umumnya datang. Ya, penggantian apa? Wawu dari ya. Tubdalul wawu minal ya'il waqi'ati ila masmin ala wazni fa'la. Wawu dijadikan pengganti dari ya yang datang sebagai lam isim di atas wazan fa'la. Contoh taqwa. Aslinya taqya. Diganti ya-nya dengan wawu. Taqwa. Kenapa? Ya. Karena di situ ya-nya jatuh datang sebagai lam fa'la. Kemudian taqwa ataupun taqya itu isim. Sehingga diganti dengan wawu taqwa. Ya, asalnya taqya itu adalah apa? Waqiya itu aslinya. Karena dari waqaitu. Waqayaki, waqaitu. Kemudian diganti wawunya dengan ta. Sehingga menjadi apa? Taqya. Kemudian diganti ya dengan wawu. Sehingga menjadi taqwa. Liannahu min taqaitu. Karena dia taqya dari taqaitu. Ya. Atau asalnya lagi tadi waqaitu ya. Fa in kanat fa'la sifatan lam tubdalil ya wawan. Adapun kalau fa'lanya datang sebagai sifat bukan sebagai isim, maka ya-nya tidak diganti dengan wawu. Contoh sodia dan khazia. Sodia adalah bentuk mu'annath dari sodian. Khazia bentuk mu'annath dari khazian. Sodia maknanya adalah asyadidul atosh, yang sangat kehausan. Khazia yani seorang laki-laki yang sangat pemalu. Nah, kalau khazia seorang wanita ya berarti ya. Seorang wanita yang sangat pemalu. Muzakarnya khazian. Wa mithlu taqwa, dan yang semisal taqwa adalah fatwa. Ya, dengan mana al-futya. Baqwa dengan mana al-buqiyah. Ini al-baqiyah, sisa. Juga yang semisal itu dalam ayat kazzabat samudu bitaghwaha. Taghwaha, asal wawunya adalah ya, karena diambil dari kata at-tughyan. واحترز بقوله غالبا مما لم تبدل الياء فيه واوا وهي لا مسمن على فعلاء كقولهم للرائحة ريا. Dan beliau berjaga-jaga dengan ucapannya ghaliban dari apa yang di sana ya tidak diganti dengan wawu, padahal ya-nya datang sebagai lam isim yang ada di atas fa'la. Jadi ghaliban mengisyaratkan bahwasanya di sana ada yang keluar dari al-ghalib. Ya. Seperti ucapan mereka lir-ra'ihah, untuk mengungkapkan makna ar-ra'ihah ra'ya. Bau ra'ihah. Ra'ya. Ya ra'ya. Meskipun sebagian mengatakan bahwasanya ra'ya itu aslinya adalah sifat. Kemudian ghalabat 'alaiha al-ismiyah. Didominasi dalam penggunaan sebagai isim. Sehingga ra'ya kalau dia sebagai sifat, ya tidak ada, tidak keluar dari umuman karena sifat. Kalau pada sifat, suisod dia dan khaziyah tidak diganti dengan wawu. Kemudian dalam catatan kaki nomor 2 di situ sebutkan faida kanat lam fa'la wawan salimat fil ismi. Adapun kalau lam fa'lanya bukan ya tapi wawu, maka selamat pada isimnya. Contoh da'wa, aslinya wawu. Atau pada sifat, ya, maka tidak diganti. Kalau aslinya pada sifat wawu, tetap di atas wawu. Nashwa. Jadi kalau fa'la, ya, lamu fa'la, ya, wawu pada isim, ya, ataupun pada sifat, maka selamat wawunya, tidak diganti. Kemudian ayat berikutnya bil'aksi ja'a lamu fu'la wasfa wa kaunu quswa nadiran la yakhfa. Ya. Datang lam fu'la pada wasof bil aksi, dalam keadaan berbalik. Ya, kalau lam, ya lam fa'la pada isim, ya diganti dengan wawu, sebaliknya di sini wawu diganti dengan ya, gitu. Lam fa'la pada sifat, ya wawu diganti ya. Ya. Wa kaunu quswa nadiran la yakhfa, adapun contoh kalimat quswa ini jarang, tidak tersamarkan lagi. Jarang. Kenapa jarang? Karena di situ quswa ya lam fu'la, wawunya lam fu'la. Ya, kalau secara kias, karena quswa di situ wawunya dalam lam fu'la, di sisi lain dia sebagai wasof, secara kias dengan ya quswa. Tapi datang dari lughahnya orang-orang Basrah dengan wawu quswa. Bahkan itu adalah lughahnya Al-Qur'an. Jadi itu syal qiyasan. Syal qiyas, ya syal qiyas tidak sesuai dengan qiyas. Tapi fasah, fasih ya, isti'malan. Secara penggunaan fasih. Ya. Secara qiyas tidak sesuai dengan qiyas, tapi secara penggunaan fasih. Ya. Idh antum bil udwatil quswa. Ya. Id antum bil udwati dunya, ya. Id antum bil udwati dunya, wahum bil udwati al-quswa. Kita baca syaranya, ay tubdalul wawu al-waqi'atu laman lifu'la wasan ya'an. Ya. Wawu yang datang sebagai lam fu'la, yang fu'la ini untuk sifat, diganti wawu tersebut dengan ya. Contoh, ad-dunya. Ya, ad-dunya. Wal-ulya. Dari wawu semua aslinya ya-nya. Dana yadnu itu ya. Ala ya'lu. Ad-dunya wal-ulya. Aslinya apa berarti? Ya, aslinya ya-nya wawu. Ad-dunwa berarti. Al-ulwa. Ya, diganti wawunya dengan ya. Karena di situ wawunya datang sebagai lam fu'la sifat. Ya. Ad-dunya al-ulya. Wa syadza qawlu ahli al-Hijaz, dan syadz ucapan ahli al-Hijaz yakni syadz qiyasan, ya. Secara qiyas syadz yaitu al-quswa. Ya. Adapun Bani Tamim mereka mengatakan qusya sesuai dengan qiyas. Adapun yang tidak sesuai dengan qiyas itu dari sisi apa? Kaidah tadi ya. Adapun dari sisi penggunaan ya fasih. Fa in kana fu'la isman salimatil wawu, adapun apabila fu'lanya bukan sifat tapi isim, maka wawunya selamat, tidak diganti dengan ya. Seperti khuzwa, ya, seperti khuzwa nama tempat, ya. Satu nama tempat khuzwa. Haitsu ma'na bil 'asi ja'a lam fu'la wasfan, fa kaunu quswa nadiran la yakhfa. Lam fu'la yang datang sebagai sifat, kebalikannya lam fa'la yang datang sebagai isim. Di mana apa? Wawu diganti ya. Kemudian fasal berikutnya, in yaskun as-sabiqu min wawin wa ya wa tasala wa min urudin wa min urudin arya fa ya'an al-wawu qlibanna mudghima wa shadza mu'tan ghayra ma qad rusima. Apabila yang mendahului dari wawu dan ya disukun, ya, berkumpul wawu dengan ya atau ya dengan wawu, kemudian yang mendahuluinya sukun. Wattasala kemudian bersambung wawu dengan ya-nya atau ya dengan wawunya. Wa min 'urudin 'ariyah, dalam keadaan wawu dan ya-nya kosong dari 'arid. Ya. Ini mencakup dua hal. Yang pertama kosong dari wawu dan ya yang 'arid karena hal tertentu, atau dari sukun yang 'arid karena hal tertentu. Nanti akan disebutkan penjelasannya dan contohnya. Faya anil wawu qlibanna mudghima. Gantilah wawu dengan ya dalam keadaan mengidghamkan ya kepada ya. Wa syadza mu'tan ghayra ma qad rusima, dan syadz tidak sesuai dengan qiyas. Ya. Sesuatu yang ia diberikan hukum, ya. Sesuatu yang ia diberikan hukum selain apa yang telah ditetapkan, atau mudahnya dan syad, ya, diberikan hukum tersebut selain dari apa yang telah digariskan. Jadi setiap kaidah ada saja yang syad dan itu dihafal. Baik, kita baca penjelasannya. Idza jitama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin wa sabaqat ihdahuma bisukun, apabila berkumpul wawu dan ya dalam satu kata dan salah satunya didahului oleh sukun. Wa kanat sukunuha asliyat, sedangkan sukunnya adalah sukun asli bukan sukun arib. Maka ubdilatil wawu ya'an, wawu diganti dengan ya, wa udghimatil ya'u fil ya, kemudian ya-nya dilebur pada ya. Jadi kalau berkumpul wawu dengan ya ataupun ya dengan wawu dalam satu kata, kemudian yang pertama wawu ataupun ya-nya disukun. Ya, maka kalau yang pertama yang di, kalau yang pertamanya yang disukun wawu diganti dengan ya. Ya. Kalau yang keduanya yang wawu, maka wawu diganti dengan ya. Kemudian dilebur ya dengan ya. Contohnya, ya, yang dicontohkan di sini adalah pertemuan apa? Ya dengan wawu, ya dulu, kemudian wawu, ya yang disukun. Contohnya sayyid dan mayyid. Al-asl aslinya adalah sayyid, mayyid. Apa dalilnya bahwasanya aslinya adalah wawu? Salah satunya lihat mudhari'nya, sada yasudu. Ya, mata yamutu. Fajtama'atil wawu wal ya, berkumpul wawu dan ya, wa sabaqat ihdahuma bisukun, dan salah satunya didahului dengan sukun. Dalam contoh ini sayyid wawu didahului oleh sukun. Demikian pula mayyid. Faqulibatil wawu ya'an, kemudian dibaliklah wawu menjadi ya. Digantilah wawu menjadi ya, wa udghimatil ya'u fil ya, kemudian dilebur ya pada ya. Fasara, maka jadilah sayyid. Jadilah mayyid. Ya. Nah, kemudian seandainya yang mendahulu adalah wawu, maka contohnya adalah toyun, layun. Ini contoh di mana wawu dulu yang datang dalam keadaan disukun, kemudian setelah itu ya. Toyun dan layun, masdar dari apa? Pawaitu. Lay dari apa? Lawaitu. Lawaitu ya. Toy itu, toy aslinya adalah pawyun. Pawyun. Pawayatui. Lay aslinya lawyun. Lawayalwi ya. Layun. Lawyun. Ya, kemudian tadi dilakukan apa yang telah lewat. Diganti apa? Wawunya dengan ya, kemudian dilebur. Ya, dilebur dengan ya yang setelahnya. Sehingga jadilah layun dan pawyun dalam ayat. Yauma natwi sama, yauma natwi sama ka tayyis sijilli. Ya. Kemudian juga layam bi alsinatin itu. Kemudian fa in kanat al ya'u wal wawu fil kalifi kalimatain lam yu'assir dhalik, adapun galau ya dan wawunya berada pada kata yang berbeda, ya berada pada satu kata, wawu berada pada kata yang lain, maka ini tidak berpengaruh. Ya, tidak memunculkan peleburan idgham. Contoh yu'ti waqidun. Yu'ti ada ya sukun, selainnya wawu waqidun berharokat. Hanya saja yu'ti ya-nya pada kata, pada satu kata, waqid pada kata yang lain, maka tidak terjadi peleburan tadi. Wa kadza idza aradatil ya'u awil wawu lisukun. Demikian pula apabila ya-nya muncul atau wawunya muncul karena sebab sukun, bukan asli ya-nya. Wawunya bukan asli. Ya-nya bukan asli, tapi muncul karena sebab sukun. Contoh ucapanmu pada ru'yah diringankan jadi ru'yah. Ya, untuk takhfif. Ya, muncul wawu di sini arid sifatnya, ya, untuk takhfif. Ya. Sukunnya asli, cuma wawunya apa? Wawunya arid karena sebab sukun. Ru'yah, ru'yah. Pada qawiyah dikatakan qawiyah. Qawiyah. Di situ wawunya apa? Asli, cuma sukunnya arid untuk meringankan qawiyah, sehingga tidak ada peleburan pada contoh ru'yah dan qawiyah ini. Ya. Tidak dikatakan ru'yah. Ya, ru'yah ataupun qawiyah tidak. Wa syadz at-tashihu fi qawli man syadz min si qiyas. Pada ucapan mereka, ya, qiyas apa syadz qiyasan. Ya. Secara apa, secara penggunaan ya fasih. Yaumun. Yaumun maknanya syadid di sini. Keras. Aywam. Di situ ada pertemuan antara ya dengan wawu. Salah satunya tidak boleh sukun. Secara kaidah bagaimana dilebur ayyam, tapi datang dari sana tashih tidak dilebur aywam. Wa syadz aidan ibdalul ya'i wawan. Fi qaulihim syadz juga ya diganti dengan wawu pada contoh ucapan mereka awal kalbu awwatan. Ya awal al kalbu awwatan. Ini pun syadz. Ya. Seharusnya bukan dengan awwah. Secara kias bukan dengan awwah tapi ayyah. Ya ayyah. Awa ya'wi. Aywun ayyah. Ayyatan. Kemudian bait berikutnya. Min ya'iniw. Min ya'iniw wawin bitahrikin usil. Alifan ibdal ba'da fathin muttasil. In hurrikat tali wa in sukkina kaf. I'lala ghairi lami wahya la yukaf. I'laluha bisakinin ghairi alif. Aw ya in at-tashdid fiha qad ulif. Jadikanlah alif sebagai badal pengganti dari ya atau wawu yang berharokat dengan harokat asli dalam keadaan ya dan wawu tersebut datang setelah fathah yang muttasil, juga dalam keadaan yang setelah wawu dan ya-nya diharokati. Nah itu di antara tempat di mana apa alif menggantikan ya dan wawu, yaitu ketika ya dan wawunya berharokat dengan harokat asli. Kemudian ya dan wawu datang setelah fathah yang muttasil. Kemudian yang setelah ya dan wawunya berharokat. Wa in sukkina. Adapun kalau disukun. Ya masing-masing dari. Ataupun kalau yang setelah wawu dan ya ini disukun. Maka ia menahan i'lal dari selain lam. Menahan i'lal dari selain lam. I'lal pada ain. Tertahan. Dengan sebab setelahnya apa? Sukun. Adapun kalau i'lalnya dengan lam. Wahia. Dan dia lam. La yukaf i'laluha. Tidak ditahan dari i'lal. Bisakin dengan sebab sukun yang setelahnya. Ya. Bisakinin ghairi alif. Aw ya itashdi dengan sukun yang selain alif. Artinya kalau sukunnya pada alif, maka ini menahan i'lal pada lam kalimah juga. Atau ya tashdid. Ini juga menahan i'lalnya lam. Aw tashdid padanya qad ulif. Telah tersusun. Baik, kita baca penjelasannya. Idza waqa'atil wawu wal ya'u mutaharrikatan ba'da fathatin qulibat alifa. Atau sebelumnya perlu diketahui ya bahwasanya alif, alif apabila ia jatuh sebagai ainul kalimah atau lamul kalimah pada fil yang sulasi, maka mesti ia adalah alif yang dibalik dari yang aslinya wawu ataupun ya, bukan asli wawu ya, asli. Jadi alif kalau dia datang sebagai ainul kalimah atau lamul kalimah pada fil yang sulasi, mesti ia adalah dibalik dari yang aslinya wawu ataupun ya. Contoh qala dari qawala, da'a dari da'awa ya. Nah kita baca syarahnya. Idza waqa'atil wawu wal ya'u mutaharrikatan ba'da fathatin qulibat alifa. Apabila wawu dan ya datang dalam keadaan berharokat setelah fathah, maka ia wawu dan ya-nya diganti dengan alif. Contoh qala dan ba'a. Asal dari keduanya adalah qawala dan baya'a. Faqulibatil wawu wal ya alifa. Maka digantilah wawu dan ya-nya menjadi alif. Kenapa? Litaharrukiha. Karena masing-masing dari wawu dan ya-nya berharokat. Qawala baya'a. Wanfitahi maqoblah. Dan sebelumnya fathah. Ya itu. Sebelumnya fathah. Qaba. Hadza in kanat harakatuhuma asliyatan. Ya seperti ini. Ya ditetapkan hukumnya apabila harokat keduanya asli. Fa in kanat aribatan lam yu'tad biha. Adapun kalau harokatnya adalah harokat yang arib. Ya harokat pada ya ataupun wawunya bukan harokat asli tapi harokatnya arib muncul karena ada tujuan tertentu, maka ia tidak dianggap. Ya. sehingga tidak ada penggantian di situ apa? Wawu dari alif dari wawu ataupun dari ya. Contoh jayalin, tidak dikatakan jalin. Tawamin, tidak dikatakan tamin. Kenapa? Karena asal dari keduanya adalah jayalun. Jayalun, aslinya ya pada jayal itu adalah apa? Sukun. Ya, adalah sukun. Untuk meringankan sehingga dibentuk seperti ini, jayal. Kemudian tawam, aslinya tau'am. Tau'am, aslinya wawu pada tawam, sukun. Tau'am, anak kembar. Adapun jayal, abbabu'. Ya, abbabu'. Itu hiena itu. Nukilat harakatul hamzati ilal ya'i wal wawi. Ya, kenapa? Dari jayal menjadi jayal, dari tau'am menjadi tawam. Dipindahkan harokat hamzah fathah itu pada jayal dan tawam kepada ya dan wawu sehingga jadilah jayal tawam. Setelah dipindahkan harokatnya dibuang hamzahnya. Ya. Nah itu. Falau sakana ma ba'dal ya'i awil wawi walam takun laman wajib tashihu. Ah, seandainya apa yang setelah ya dan wawunya sukun. Ya. Sukun. Walam takun laman dalam keadaan wawu dan ya-nya bukan sebagai lamul kalimah, maka wajib tashih, wajib ditashih, ditetapkan ya-nya dan juga wawunya. Contoh bayan, towil. Ya, bayan, towil. Ya. Di situ ditetapkan ya-nya. Ya, ditetapkan ya-nya. Kenapa? Karena ya. Setelahnya sukun. Ya, setelahnya sukun. Itu pada alif. Di sisi lain, ianya bukan lamul kalimah. Demikian pula pawil. Ditetapkan wawunya. Kenapa? Karena setelahnya sukun. Dalam keadaan wawu ini bukan lamul kalimahnya. Ya. Seandainya di ibdal menjadi wawu, maka di situ ada pertemuan berapa alif kan jadinya? Dua alif. Ya. Fa'inka natalaman wajib al-i'lal. Adapun kalau ya wawu ataupun ya-nya itu datang sebagai lam kalimah, maka meskipun setelahnya sukun, maka tetap wajib di'ilal. Tapi ada syaratnya, ada qaidnya. Malamnya gunis sakin ba'daha alifan. Selama sukun yang setelahnya bukan pada alif. Ataupun ya yang bertasydid. Contohnya ya. Yang dicontohkan di sini adalah contoh yang dinafikan. Ya. Contoh yang diwajibkan untuk mentashih. Contoh yang diwajibkan untuk mentashih. Contoh Romaya, Romaya dan Alawi. Romaya dan Alawi. Di situ ya-nya ditetapkan, ditashih. Ya, Romaya. Dan di situ ya-nya jatuh sebagai apa? Sebagai lamul kalimah. Hanya saja setelahnya adalah sukun pada alif sehingga ya-nya ditashih, ditetapkan Romaya. Juga Alawi wawunya ditetapkan, ditashih. Kenapa? Karena setelahnya adalah ya yang bertasydid. Alawi Romaya, bukan Roma, dua kali alif bukan. Alhamdulillah ini jadi Karomaya ini contoh di mana wawu dan ya-nya jatuh sebagai lam kalimah kemudian diikuti oleh sukun ataupun tasydid, maka tidak terjadi i'lal, wajib tasyih di situ. Ya. Romaya Alawi pada Romaya karena setelahnya alif yang sukun, pada Alawi karena setelahnya ya yang bertasydid, sehingga ya-nya dan wawunya yang jatuh sebagai lamul kalimah wajib ditasyih, tidak ada i'lal. Wa dzalika nahu, contoh yang di i'lal ini. Contohnya adalah yakhshawna. Ya. Yakhshawna. Asluhu yakhshawna di situ. Aslinya adalah yakhshayuna. Yakhshayuna. Faqulibatil ya'u alifan. Kemudian diganti ya'nya menjadi alif. Litaharrukiha. karena ia berharokat yakhsyayuna. Di situ ya-nya diganti alif nama karena ya-nya berharokat. Wanfitahi maqabla dalam keadaan sebelumnya fathah. Ini menjadi apa? Yakhsyauna gitu ya. Yakhsyauna. Setelah itu summa hudifat, setelah itu dibuang alifnya. Ya, liltiqai sakinatin ma'al wawi sakinah karena bertemunya. Liltiqaiha sakinatan ma'al wawi as-sakinati karena pertemuan alif dalam keadaan disukun dengan wawi yang sukun. Ya. Sehingga jadilah apa? Yakhshawna. Ya. Al-muhim di situ diganti kan ianya dengan alif. Ya. Yakhshawna asli yakhshayuna. Yakhshayuna. Di situ ianya lamul kelimah. Yakhshayuna. Dan setelahnya ya, setelahnya itu wawu cuma setelahnya adalah sukun yakhsyayuna. Cuma sukunnya bukan pada alif kan. Maka terjadi ilal pada ya-nya. Ya-nya diganti menjadi alif. Karena ia berharokat dan sebelumnya fathah. Sehingga jadi yakhsya, setelah itu ada wawu sukun una. Karena ada pertemuan dua sukun, sukun yang ada pada alif tadi yang merupakan pembalikan dari ya, kemudian sukun yang ada pada wawu sehingga memberatkan, maka dibuanglah alifnya sehingga jadilah yakhsyauna. Ya. Ah, demikian. Semoga bisa difahami. Coba setelah antum baca syarahnya, antum lihat kembali matanya, insyaallah akan lebih mudah memahaminya. Minnya inau wawin bitahrikin usil alifan nibdal alifan ibdil ba'da fathin muttasil. Jadikanlah alif sebagai pengganti dari ya atau wawu yang berharokat dengan harokat asli. Dan wawu serta ya-nya datang setelah fathah yang muttasil. Kemudian yang setelahnya diharokati. Apabila yang setelahnya diharokati. Ataupun kalau yang setelah wawu dan ya-nya disukun, maka ini akan menahan i'lal. Ya, i'lal pada selain lam, pada selain lamul kalimah. Dan dia, lamul kalimah, tidak ditahan dari i'lalnya. Ya. Dengan sukun yang selain alif ataupun ya tasydid, artinya kalau sukunnya pada alif dan ya tasydid maka ini menghalangi ilal ya pada lam ya. Ataupun kalau sukunnya pada selain alif pada wawu ataupun yang lainnya maka itu tidak menghalangi ilal pada lam, sukun tersebut ini menghalangi ilal pada lam. Nah, sebagian menyebutkan syarat-syaratnya sampai banyak sekali ya. Ibn Hisham menyebutkan syaratnya ada 10 ya pembahasan ini ya. Cuma kita baca ya beberapa, tidak semuanya. Silakan bagi yang mau dibaca pada kitab beliau Abdul Masalik ya. Kata beliau syaratnya yang pertama anya taharroka, wau dan nya-nya sama-sama berharokat ya. Sama-sama berharokat. Falidhalika sahhata fil qawul. Oleh karenanya ditetapkan sahih ya dan apa wawunya pada qawul. Enggak al-qawul tapi al-qawul. Kenapa? Karena wawunya sukun. Al-bay' bukan al-bay'. Ya kenapa? Karena di situ ianya sukun. Jadi syarat yang pertama kata beliau wawu dan ianya berharokat bukan sukun. Kalau sukun maka sahih al-qaul al-bai'. Yang kedua antakuna harakatuhum asliyatan, agar harakatnya itu asli. Oleh karenanya sahih ya pada jayal dan waw pada tawam. Yang keduanya adalah mukhaffafai yang ditakhfif dari jayal dan tawam, ini sudah lewat tadi. Yang ketiga an yanfatiha ma qabla, agar sebelumnya fathah. Oleh karenanya sahih wawu dan ya pada contoh al-iwab. Al-iwab ya. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Al-iwab kasrah bukan a, bukan fathah. Wal-hiyal ini juga sahihnya tidak di-ilal menjadi alif. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah bukan fathah. Mungkin al-asur ya, as-aswar ya, bukan asur, as-suar. Sahih wawunya karena sebelumnya bukan fathah. Ya. Kemudian yang keempat antakun al-fathatu muttasil, agar fathahnya ber sambung. Iya. Ya, ini pada kalimatnya. Pada katanya. Oleh karenanya sahih pada contoh. Ya, pada contoh daraba wahidun. Ya, daraba wahidun. Ada pertemuan, ada situ ada wawu kan? Ya. Wawunya di fathah. Sebelumnya fathah juga, cuma fathah pada ba dan ba pada kata yang lain. Maka tidak ada i'lal bukla di situ. Ataupun daraba Yasir. Ya, di fathah sebelumnya fathah cuma pada ba pada kata yang lain. Kemudian yang kelima, ini syarat yang paling banyak digunakan. Yang penting untuk kita baca. Yang kelima, an yataharraka ma ba'daha in kanata ainaini. Ya, agar apa yang setelah wawu dan ya-nya itu berharokat kalau i'lalnya pada ain. Ya, kalau wawu atau kalau wawu dan ya-nya sebagai ainul kalimah. Wawu dan ya sebagai ainul kalimah. Ya, itu. Agar apa yang setelahnya berharokat kalau i'lalnya terjadi pada ain dan terjadi pada ain. Ya. Atau ya wawunya pada ain. Wa an la yalihi ma alifun wa la ya'un musyaddadatun in kanata lamaini. Dan ditambahkan syarat yang lain agar setelahnya bukan alif, ya. Bukan pula ya yang bertasydid apabila i'lalnya pada lam. Ya, pada lam. Walidzalika shahhatil ain fi bayan, oleh karenanya sahih. Ya, ain pada bayan karena setelahnya apa? Sukun, tawil sudah lewat ya khawranak. Khawarnak juga sama. Kemudian juga sahih lam pada romaya. Pada ghozawa. Karena setelahnya apa? Sukun pada alif. Ya, sukun pada alif. Kemudian juga fatayan. Aswan. Ya. Alawi. Fatawi. Ya, panjang sih. Silahkan kalau mau berluas. Tapi insyaallah yang syarat yang lima ini sudah mencukupi. Kemudian bait selanjutnya wa sah ainu fa'alin wa fa'ila za af'alin ka aghyadin wa ahwala. Dan sahih yakni tidak di'lal ain dari masdar fa'al dan juga ain pada fi'il fa'ila. Dalam keadaan fa'ila ini isim fa'ilnya di atas wazan af'al seperti aghyad dan ahwal. Kullu fa'il kan asmul fa'il minhu ala wazni af'al fa innahu yalzamu 'ainahu at-tashih. Setiap wazan fa'il yang mana isim fa'il darinya di atas wazan af'al maka diharuskan 'ainnya untuk ditashih. Ya contoh 'awira. 'Awira tidak di'lal menjadi 'ara. Ya kenapa? Karena dia wazannya fa'il, wazannya apa? Fa'il. Kemudian isim fa'ilnya di atas af'al. A'war wa hayif fa huwa ahyaf. Ghayda fa huwa aghyad. A'war ya buta sebelah. Kemudian hayif ya maknanya kosong perutnya. Ghayid yakni lembut. Lentur badannya. Wa hawila fa huwa ahwal. Ya, juling apa misal itu cek lagi. Wa humila al-masdar ala fi'lihi dan masdar ya ainul masdarnya itu dibawa kepada fi'ilnya disamakan dengan fi'ilnya yakni ditashih juga hayafin ghayadin awarin hawalin sebagaimana pada fi'ilnya hayifa ghayida amira hawila. Kemudian bait selanjutnya wa in ya bin tafa'ulun min ifta'al wal ain wawun salimat wa lam tu'al. Apabila tafa'ul ya apabila tafa'ul makna tafa'ul maksudnya apabila makna tafa'ul tampak pada wazan ifta'ala dalam keadaan ainnya wawu maka selamat tidak terjadi i'lal pada wawu tersebut walam tu'al. Paham ini? Apabila tafa'ul makna tafa'ul itu tampak pada wazan ifta'ala sedangkan ainul kalimah pada ifta'ala adalah wawu maka wawunya selamat tidak di'lal. Jika kanat ifta'ala mu'tal al-'ain fa haqqu an tubdal 'ainuhu alifa. Apabila ifta'ala 'ainnya mu'tal maka seharusnya haknya adalah 'ainnya diganti dengan alif. Ini hukum asalnya demikian. Ya, ifta'ala kalau 'ainul kalimahnya adalah huruf 'illah maka diganti dengan alif. contoh i'tada dan irtada. Kenapa li taharrukiha wa infitahi ma qablaha? Karena ia asalnya diharakati dan sebelumnya di fathah sehingga diganti dengan alif. Fa inna bana ifta'ala ma'na tafa'ala, sedangkan apabila ifta'ala menampakkan makna tafa'ala. Ya. Apa itu makna tafa'al? Itu al-isyraku fil fa'iliyah wal maf'uliyah. Ya. Persekutuan dalam al-fa'iliyah dan maf'uliyah. Ya. Maka humila alaihi fi tashih in kana wawiyan. Maka ia dibawa kepada tashih apabila ainul kalimahnya wawu. Contoh ishtawaru, ya ishtawaru, ya ishtawaru, wawunya di tashih. Ishtawaru yani tashawaru, saling bermusyawarah, ya, saling bermusyawarah. Wa dhalika an yushiru kull minhum ala al-akhar fil amri alladhi yushiru al-akhar alayhi fih. Di situ di tashih. Kenapa? Karena ishtawaru wazannya apa? Ifta'ala. Ifta'ala. Kemudian maknanya apa? Tafa'ul, saling. Makna saling bermusyawarah. Ya. Tidak di i'lal, tidak dikatakan ishtaru. Ya, ishtawaru. Fa in kanat al-'ainu ya'an wajib i'laluha, adapun kalau 'ainnya adalah ya, maka wajib di i'lal. Ya ibta'a, ibta'a. Ya, kemudian istafu, ibta'u. Istafu ay tadarabu bisuyuf. Istafu ibta'u, meskipun disitu maknanya adalah al-syirak, tapi ainul kalimahnya adalah ya, maka di i'lal ibta'u. Ya, istafu, istafu maknanya tadarabu bisuyuf, saling memukul dengan pedang. Disebutkan oleh Ibn Syam rahimahullah dalam Audhul Masalik terkait dengan pembahasan ini, kata beliau pada nomor ke-8, an la takuna al-wawu 'ainan lifta'ala ad-dali 'ala ma'na tafa'ul, agar wawunya tidak jatuh sebagai 'ain, 'ainul kalimah pada ifta'ala yang menunjukkan kepada makna at-tafa'ul, yakni at-tasharuku fil fa'iliyati wal maf'uliyah, persekutuan dalam fa'il dan maf'ul. Contoh ijtawaru, ijtawaru, fa'innahu fi makna, karena masing-masingnya bermakna tajawaru, tashawaru. Iya, kadang sebagai fa'il dan maf'ul masing-masingnya. Fa'amal ya'u fa'la ijtaratu fiha dhalik, adapun ya, maka tidak dipersyaratkan hal ini, tidak dipersyaratkan hal ini. Kenapa? Liqurbiha minal alif, karena ia dekat dengan alif. Walihada u'ilat fistafu, oleh karenanya di'i'lal pada istafu. Ma'anna ma'nahu tasabaku, tasayafu, meskipun maknanya adalah isyirak juga, yani tasayafu. Kemudian baik selanjutnya, wa in li harfaini dhal i'lalu suhiq, suhiha awalun wa aksun qad yahiq. Apabila i'lal ini berhak diberikan kepada dua huruf, maka suhiha awalun, yang pertama ditashih, wa aksun qad yahiq, dan lawannya yaitu yang kedua berhak untuk di'lal. Idza kana fi kalimatin harfa 'illatin kullu wahidin mutaharrikin maftuhun ma qablahu lam yajuz i'laluha ma'a. Apabila dalam satu kata ada dua huruf illah yang masing-masingnya adalah berharokat dan sebelumnya di fathah, maka tidak boleh di'ilal dua-duanya. Li'alla yatawala fi kalimatin wahidatin i'lalan, agar tidak terjadi bertubi-tubi di situ dalam satu kata dua i'lal. Fayajibu i'lalu ahadihima wa tashihu al-akhar, dan wajib untuk mengi'lal salah satunya dan mentashih yang lainnya. Walahaku minhuma bil i'lal tsani, dan yang lebih berhak untuk di'lal, untuk di'lal dari keduanya adalah yang kedua. Ya, contoh al-haya wal hawa, aslinya adalah al-hayayun. Masing-masing dari ya di sini berhak untuk di'lal karena masing-masingnya berharokat dan sebelumnya fathah. Demikian pula al-hawa darinya hawayun. Fawujida fi kullin minal aini wallami sababul i'lal. Maka didapati di situ pada ain dan lam kalimah sebab i'lal. Fa'umila bihi fil lam wahdaha likaunha tarfa. Ya, tarfa, dan diperbuat i'lal pada lam saja karena lam di situ ujung. Wal atrafu mahallu taghyir, sedangkan ujung kata tempatnya perubahan. Wa syadza i'lalul aini wa tashihil lam, dan syadz menyelisih kias pengi'lalan ain dan pentasihan lam. Contoh ghaya. Artinya ghaya ya. Ya, ghaya. Di i'lal itu yang pertama. Ra'yah juga. Aslinya ra'yah. Nah itu. Makna bait tadi. Wa ainu ma akhiruhu qad zida ma yakhussu isma wajibun an yaslama. Ain. Iya. Dari kata yang akhirnya telah ditambahkan dengan tambahan yang khusus pada isim, wajib untuk ain tersebut selamat. Iya. Ain pada kata yang akhirnya telah ditambahkan dengan tambahannya khusus pada isim, wajib untuk selamat, tidak di'ilal. Yani idza kana ainul kalimati wawan mutaharrikatan maftuhan ma qablaha, apabila ainul kalimah adalah wawu yang berharokat fathah sebelumnya. Ya. Apabila ainul kalimah adalah wawu yang berharokat fathah. Keliru. Apabila ainul kalimah adalah wawu yang berharokat, kemudian sebelumnya di fathah, ataupun ya yang berharokat dan sebelumnya fathah. Saya ulangi, apabila ainul kalimah adalah wawu yang berharokat, kemudian di fathah sebelumnya, atau ya yang berharokat yang di fathah sebelumnya. Wa kana fi akhiriha ziyadatun takhussu al-isma, kemudian di akhirnya ada tambahan yang khusus pada isim, maka lam yajuz qalbu alifa, tidak boleh untuk ainnya ini yang berupa wawu ataupun ya diganti dengan alif, tidak boleh. Bal yajibu tashihuha, bahkan wajib ditashih. Contoh jawalan, hayaman, ya. Jawalan, hayaman, wa syadza mahan wa daran, ya. Kiasnya dawaran, mawahan. Insyaallah ini jelas. Wawunya ditashih jawalan karena dia jatuh sebagai ainul kalimah dalam keadaan ia berharokat. Kemudian di akhirnya ada tambahan alif dan nun. Demikian pula hayaman, ditashih ya-nya, tidak diilal kepada alif karena dia berharokat. Kemudian di akhirnya ada tambahan yang khusus pada isim, itu alif dan nun. Adapun mahan dan daran itu syaz. Ya. Maksudnya apa? Tidak sesuai dengan qiyas, itu dihafal. Baik, kita lanjutkan satu bait lagi. Wa qabla baqlib miman nuna idza kana musakkanan kaman battam bidza. Baliklah nun yang sebelum ba menjadi mim. Baliklah nun yang sebelum ba menjadi mim. Idza kana musakkana, jika nunnya ditaskin, yakni disukun. Kaman battam bidza, seperti dalam contoh man battam bidza. Situ nunnya ya dibalik menjadi mim, mambatta imbida. Kalau pada mambatta nunnya dan baknya pada kata yang berbeda, pada imbida pada satu kata. Dan ini pembahasan qalb ini maksur ala nutq, terbatas pada pengucapan saja, tidak pada penulisan. Penulisannya tetap di atas nun. Nah, kita lihat penjelasannya. Lamma kana nutqu bin nuni sakinati qabla al-ya'i 'asira, dikarenakan mengucapkan nun sukun sebelum ba itu berat, wajaba qalbun nuni mima, maka wajib mengganti nun dengan mim. Wala farqa fi dzalika bainal muttashilati wal munfasilah, tidak ada bedanya dalam hal itu antara yang bersambungnya dan yang terpisahnya, antara yang antara pertemuan nun dengan ba-nya dalam satu kata ataupun pada dua kata yang berbeda. Wa yajma'uha qawluhu, dan itu dikumpulkan, yang muttashilah dan munfasilah, yakni pertemuan nun dan ba yang muttashilah dan munfasilah, terkumpul pada ucapan beliau mambatta, itu pertemuan nun dengan ba pada dua kata yang berbeda, imbida pada satu kata. Maknanya adalah man qata'aka falqihi ala an balika wattrahu, siapa yang memutus hubungan mawaddah denganmu, falqihi an balika, maka lupakan, wa trahu, dan abaikan. Wa alif imbaza dan alif imbaza mubdalatun min nun taukidil khafifah, adalah pengganti dari nun taukid khafifah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.